Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kitab nahwu kita, yaitu membaca kitab Mutamimah Al-Jurumiyah. Dan nah, pembahasan kita terakhir kita pada halaman 53. Nah, di halaman, di naskah yang kami miliki pada halaman 53. Nah, kemarin sempat ada yang mengusulkan supaya disebutkan halamannya, karena beberapa peserta online mengikuti taklim ini dengan naskah yang sama ya. Nah, yang naskah tersebut naskah cetakan Nasir Mutamayyas. Nah, barakallahu fikum. Nah, An-Nasir Mutamayyas, barakallahu fikum. Ya, silakan dibuka halaman 53. Nah, baca Abu Muhammad, bergantian membaca ya. Silakan baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: wa amma jam'ul mudhakkari salimi fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya al-maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: wa amma jam'ul mudhakkari salim, adapun jama' mudhakkar salim, fayurfa'u bil wawi, maka dirofa' dengan wawu, maksudnya marfu tandanya wawu, wayunsabu wayujarru bil ya, dinasab dan dijar dengan ya, al-maksuri ma qablaha al-maftuhi ma ba'daha, itu ya yang harakat huruf sebelumnya di kasrah dan harakat huruf setelahnya di fathah. Nah, harokat huruf sebelum ya di kasrah, setelah fathah yaitu nun, setelah fathah yaitu nun di, setelah ya yaitu nun di fathah. Muslimina, nam talibina dan lain sebagainya. Lanjutan bacaan. Wa ulhiqu bihi ulu wa alimun wa ishrun wa alamun wa alamun wa ishrun wa ma ba'dahu min al-uqud ila tis'in wa ardun wa sinun wa babuhu wa ahluna wa wabiluna wa illiyuna nahu وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا min awsati ma tut'imuna ahlikum ila ahlihim kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wama adraka ma 'illiyyun wa ammal asma'u sitta. Naam, cukup. Qala al-musannif rahimahullah wa ulhiqa bihi ulu, dan disamakan dengan isim jamak mudzakkar salim adalah ulu. Naam. Barakallahu fikum. Naam, artinya di sana ada isim-isim yang mulhaq yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu ulu, alamun, wa isrun, naam, dan seterusnya. Naam, apa maksudnya? Maksudnya di sana ada isim-isim yang di'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim, yaitu ketika marfu tandanya wawu, ketika mansub atau majrur tandanya ya. Namun isim-isim ini tidak memenuhi syarat sebagai isim yang bisa dibentuk sebagai isim jamak mudzakkar salim. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Isim-isim yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan isim jamak mudzakkar salim, namun dia itu mengikuti i'rab isim jamak mudzakkar salim, maka isim-isim ini isim-isim yang mulhaq, isim-isim yang disamakan dengan isim jamak mudzakkar salim. Tentunya isim-isim ini isim-isim yang sama'i, yang secara asal datang dari mereka, masmuk, terdengar bahwasanya mereka mengi'rab isim tersebut dengan i'rab isim jamak mudzakkar salim. Nah, barakallahu fikum. Seperti pada contoh yang akan disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Seperti ulu, nah, alamun, isrun, dan seterusnya. Isim-isim ini tidak memenuhi syarat sebagai isim jamak mudzakkar salim. Apa syarat isim bisa dibentuk jamak mudzakkar salim? Masih ingat? Yaitu berupa nama mudzakkar yang berakal, yang tidak diakhiri dengan ta marbuto. Naam. Dan juga bukan nama yang murakkab, bukan nama yang tersusun dari dua kata atau lebih, gitu ya. Itu pertama berupa nama. Yang kedua berupa sifat. Nama atau sifat. Sifat bagi siapa? Bagi mudzakkar aqil, bagi mudzakkar yang berakal. Yaitu isim fa'il. Sifat yang dimaksud isim fa'il, seperti qa'im menjadi qa'imuna. Isim maf'ul, nam madrubun menjadi madrubuna. Sifat musyabaha, farihun menjadi farihuna. Itu, nam. Atau yang semisalnya, seperti sigamu balago, dorobun menjadi dorobuna. Atau isim tafdil, afdholu menjadi afdholuna. Nam. Barakallahu fikum. Afdholuna, afdholu juga bisa afadilu, bisa jamak taksir. Iya. Itu ya. Dan sifat ini juga ada syaratnya. Syaratnya tidak berakhiran ta, tidak berwazan afalu yang mu'anasnya fa'la'u, tidak berwazan fa'lanu yang mu'anasnya fa'la, tidak mengikuti wazan yang berlaku sama antara mudzakkar dan mu'anas. Barakallahu fikum. Nah, jadi untuk isim-isim yang tidak memenuhi syarat maka dikatakan mulhaq, gitu ya. Yang disebut dengan yang akan kita baca sekarang. Nah, wa ma wa ulhiqa bihi, dan disamakan dengannya, yaitu disamakan dengan isim jamak mudzakkar salim ulu wa alamun. Nah. Wa isrun, dan isrun wa ma ba'dahu minal uqud ila tis'in, isrun dan setelahnya dari bilangan-bilangan puluhan sampai tis'in, sampai 90, yaitu isrun, kemudian salathun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un. Nah, itu isim-isim ini adalah isim yang mulhaq bijam'il mudzakkar salim, disamakan dengan isim jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, karena dia bukan nama dan juga bukan sifat yang tadi disebutkan. Wa ardun, tembengan juga ardun, jamak mufrad dari ardun, jamaknya arodun, ardun jamaknya arodun. Sinun, nam, wababuhu. Lihat catatan kaki. Alamin yang nomor dua ya. Alamun untuk yang marfu, alamin yang mansub atau majrur. Qala al-alamin maknahu kullu ma khalaqallahu. Alamin yaitu setiap yang Allah ciptakan. Artinya alamin alam semesta, yaitu ciptaan Allah ya. Ma siwallahi fahuwa alam. Selain Allah SWT maka dia itu alam. Kama qala ta'ala wa huwa rabbu kulli syai'in. Naam. Wa huwa rabbu kulli syai'in. Rabb Allah, rabb segala sesuatu, atau lebih jelasnya pada ayat alhamdulillahi rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada enggak alamin di situ? Ada. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin itu lebih pas kalau contohnya itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, maka dibaca alam. Lamnya di fathah bukan di kasrah. Kalau lamnya di kasrah, alimun, maka menjadi jamak mudzakkar salim yang sebenarnya, bukan yang mulhaq ya. Alim, alim. Isim fa'il bukan? Isim fa'il. Memenuhi syarat apa enggak? Memenuhi syarat sifat untuk mudzakkar yang berakal, alim, yang berilmu. Maka apa jamaknya? Alimuna. Maka atau kalau alimuna berarti jamak mudzakkar salim yang hakiki. Adapun alamun di fathah maka menjadi jamak yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. 6. Wa huwa jam'u alam. Nah, alamun jamak untuk alam. Barakallahu fikum. Ya, bacaan yang nomor kita baca yang nomor 3. Wasinun wa babuhu. Nah, sinun dan babnya. Qala wal muradu bi babi sinin, maksud dari bab sinin, kulus min sulasiyin hudifat lamuhu wa uidha anha ta'u ta'nif al marbuta. Yang dimaksud dengan bab sinin yaitu setiap isim sulasi yang lamnya dihapus, lam kalimahnya. Wazan untuk kalimah itu apa? Huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam, gitu kan? Jika terdiri dari 4 kalimah, jika di dalam satu kata terdiri dari 4 huruf, maka ditambah lam yang kedua. Nah, itu. Atau 5 huruf ditambah lam yang ketiga. 6. Nah, di sini sebutan kulus min sulasiyin, setiap isim yang 3 huruf hudifat lamuhu, yang lamnya dibuang, berarti huruf pertama disebut fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam, namun lamnya dibuang. Wa'idhu anha ta'u ta'nis al-marbuto, dan diganti dengan ta'nis marbuto. Walam yu'raf lahu indal arab jam'u taksir, dan tidak diketahui adanya jamak taksir menurut orang Arab. 6. Mu'rab bil harakat, yang dia itu mu'rab dengan harakat. I'rabnya dengan harakat bukan dengan huruf, yaitu i'rabnya tidak diketahui adanya jamak taksir yang di'rab dengan harakat. 6. Namun dengan apa? Dengan huruf wawu dan ya. Walau ulang. Walam yu'raf lahu indal arabi jam'u taksir. Jam'u taksirin mu'rab bil harakat. Yang tidak diketahui pada orang Arab memiliki jamak taksir yang i'rabnya dengan harakat. Mithlu 'idhatun. Menjadi 'idhun. Idhatun mufrad jamaknya idhun. Artinya jamaknya dengan jamak mulhaq bi jamak mudzakkar salim idhun, yaitu dengan wawu ketika marfu atau idhin ketika mansub dan majrur. Bik 6. Bikasril ain, dengan mengkasro ain fihima, pada keduanya, yaitu pada mufrad dan pada jamak idhatun dan idzun. Qala Allah Ta'ala alladzi ja'ala al-Qur'ana idzin. Nah, Allah Ta'ala berfirman alladzina ja'alul Qur'ana idzin, yang menjadikan Al-Qur'an idzin, yaitu mufarraqan. Nah. Ai mufarraqan. Faqalu nah, faqalu kahanatun waqalu asatiru asatirul awalin ila ghairi dhalik mimma wasafuhu. Ya, tafsir dari ini ya, tafsir dari alladzi ja'alul qur'ana idzin ay mufarraqan, terpisah-pisah, yang menjadikan Al-Qur'an itu terpisah-pisah, memiliki beberapa bagian surat. Faqalu, mereka berkata, yaitu orang-orang kafir, kahana, ini kahana yaitu perdukunan atau dukun. Waqalu asatirul awalin, dan mereka juga berkata asatirul awalin, cerita orang-orang lama, ila ghairi dzalik, dan lain sebagainya, mimma wasafuhu bihi, dari apa yang mereka sifatkan kepada Al-Qur'an. Wa asal mufrad idhawun, dan asalnya adalah idhawun. Nah, asal apa? Asal idhawun itu berasal dari idhawun. Lalu lam kalimah dibuang. Apa lam kalimah pada idhawun? Huruf apa? Huruf bawu. Lam kalimah berupa huruf bawu. Huruf bawunya dibuang, diganti menjadi tak marbuto idhawun. Nah, itu yang tadi dimaksud dengan bab apa? Sinun. Bab sinun. Nah, farqulafikum. Seperti sanatun, apa asalnya? Sanawun, lalu berubah menjadi sanatun. Nah, itu kan? Berarti terjadi apa di situ? Terjadi penggantian lam kalimah. Terjadi penggantian lam kalimah. Nam, berubah menjadi tak, dibuang lam kalimahnya, kemudian diganti menjadi tak. Nam, pembuangan lam kalimah kemudian diganti menjadi tak ya. Ya, bukan pergantian, namun membuang lam kalimah lalu diganti menjadi tak. Nah, qala wa aslul mufrad idhawun, dan asal mufradnya adalah idhawun. Fahuwa ismun sulasiyun hudifat lamuhu, yang dia itu adalah isim sulasi yang dibuang lamnya. Wahiyal wawu, lam tersebut adalah wawu, huruf wawu. Wa uwidha anha ha'u ta'nis, kemudian diganti dengan hak taknis. Apa maksud hak taknis? Tak marbuto. Ya, telah lewat pada pembahasan kita, di pembahasan apa ini yang yang membahas tentang hak taknis adalah tak marbuto. Kitab apa? Nah, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab, kitab Imla. Nah, di situ dijelaskan ya, di bab tak marbuto, di bab tak taknis, di bab tak taknis ada penjelasan tentang pembahasan tak marbuto. Yang tak marbuto ini oleh ulama zaman dahulu disebut dengan hak taknis. Mengerti? Hak taknis maksudnya apa? Tak marbuto. Nah, silakan dibaca ulang kitab itu untuk banyak mengerti istilah-istilah para ulama yang berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, maksudnya hak taknis adalah tak marbuto. Walaysa lahu jam'u taksir, dan isim ini tidak memiliki jamak taksir. Tidak memiliki jamak taksir. Jamak apa? Memiliki jamak apa? Memiliki jamak mudakar salim. Nah, juga bisa jadi ada jamak muannas salimnya. Nah, karena secara kias isim yang bertak marbuto bisa dibikin jamak muannas salim. Nah, itu ya, secara kias. Nah, wa mithlu dzalik, contohnya adalah izzatun izin. Nah, izzatun izin. Mi'atun mi'in. Mi'atun mi'in, bisa juga mi'atun dibikin jamak mu'anas salim. Nah, mi'atun. Kalau mi'in atau mi'un, mi'in atau mi'un berarti apa? Apa itu? Mulhaq dengan jamak mudakar salim. Qala Allah Ta'ala anil yamin wa anis simali izin. Nah, fa'izin halun mansubun bilya. Izin di situ hal mansub bilya. Hal mansub yang tandanya ya. Kedudukannya sebagai hal. Nanti akan datang pembahasan tentang hal. Li'annahu mulhaqun bijam'il mudzakkar salim. Karena disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Wal makna annahum jama'atun an yaminir rasul wa an simalihi, dan artinya mereka itu jamaah, kelompok dari kanan dan dari kiri rasul. Itu wa anil yamini wa an simali izin, artinya dari kanan dan kiri izin, berkelompok-kelompok. Nah. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan bacaan. Qala wa ahlun. Nah, wa ahlun. Wa aliyun. Nam ahlun wa aliyun. Nam lihat catatan kaki. Di naskah lain ada tambahan wabilun, jamak wabil. Wal wabil al matoru syadid. Wabil artinya hujan deras. Yang catatan kaki nomor 5, aliyun ismul a'lal jannah kama fit tafsir Sa'di. Isim untuk surga yang paling tinggi seperti terdapat pada tafsir As-Sa'di. Nam. Barakalafikum. Ya, yang memiliki naskah yang sama mudah untuk mencari catatan kaki dan halaman ya. Kalau naskahnya beda, belum tentu antum dapati yang kami baca ini di naskah yang lain. Naskah yang lain. Istilah untuk naskah yang lain rumus untuk naskah yang lain. Di naskah yang lain ada tambahan wabilun. Di naskah ini enggak ada wabilun. Ya, naskah yang antum pegang ada. Mas Aziz, ada wabilun. Di situ ada wabilun. Nah, subhanakallahu fikum. Yang menginginkan naskah yang sama bisa menghubungi kami ya. Barangkali beberapa pekan ke depan atau bulan depan ada datang kitab yang baru. Nah. Subhanakallahu fikum. Ya, silakan lanjutkan bacaan. Sebelum ini ya, belum selesai tadi i'rabnya ya. Nahwu wala ya'tali ulul fadli minkum wa sa'ati an yu'tu ulil qurba. Nah. Mana syahid dari ayat ini? Ulu, syahidnya itu ulu. Nah. Ulu di situ marfu karena sebagai apa? Fa'il. Nah, sebagai fa'il marfu, fa'il untuk ya'tal. Ya'tal nam majzum fi'lun mudhari'un majzumun bi la'nahiya wa alamatu jazmihi sukun di kasro di situ ya nam hatfu harfil ilah nam alamatu jazmihi hatfu harfil ilah afan karena berasal dari ta'ala ya ta'ala nam. Dari ta'ala berakhiran alif ta'ala ya ta'ala dari wazan tafa'ala ya tafa'alu ta'ala ya ta'ala nam. Alam alwawu ala hasab maqabla nam. Kemudian lam harfun nahin wa jasmin atau disebut la nahiya, yang la harfun nahin wa jasmin, la harfun nahin wa jasmin atau kita katakan la nahiya. Ya tali fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiya alamatu jasmihi hatfu harfil ila ulu fa'ilun marfu alamatu rafihi wawu niabatan an idhoma wahu mudob al-fadli mudobun ilai. Ulu ini wajib mudob dalam pemakaian, ulu wajib mudob nam, tidak bisa berdiri sendiri, artinya sahib pemilik. Nam, ulul fadli yang memiliki keutamaan atau orang-orang yang utama. Nam, tergantung kalimat. Barakallahu fikum. Lalu disebutkan pada ayat berikutnya inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Nam. Mana syahidnya? Li uli. Di syahidnya di situ ulu menjadi uli. Ulu untuk marfu, kalau uli di situ li uli. Apa ini? Majrur atau mansub? Li uli majrur atau mansub? Majrur dengan apa? Bi harfi jar berupa lam. Lam. Majrur bi harfi jar berupa lam. Gitu ya. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Lam. Inna harfu taukidin wa nasbin fi harful jar dzalika ismu isyaratin fi mahalli jarin. Lam muzahlaqa atau lam taukid. Dzikra. Naam, ismu inna. Muakhar. Naam. Yang fi dzalika tadi jar majrur khabar muqaddam atau muta'alliq bi khabar muqaddam yang mahdhub. Naam, dzikra di situ apa? Ismu inna muakhar ya. Li ulil albab lam harfu jar uli majrur bi lam wa huwa mudhaf albab mudhafun ilai. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab, li ulil albab, yang sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi ulil albab, orang-orang yang berakal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mana syahidnya? Alamin syahidnya. 6. Coba Pak Ahmad di Eropa, Pak Ahmad. Walhamdulillahi rabbil alamin wa huwa ala hasab ma qabla. Walhamdulillahi rabbil alamin al wa huwa hasab ma qabla. Alhamdu alhamdu isim mubtada marfuun bil ibtida wa alamatu raf'i dhamma dhahiratu lillah jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabar mubtada ar-rabb na'at lillah majrurun wa alamatu jarrihi al-qasrah dhahiratun al-qasrah dhahirah ala akhirih wa huwa mudhaf al-alamina mudhafun ilayh majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrah li annahu mulhaq bi jam'i mudzakkar salim. Naam, ahsanta. Berikutnya, walabithu fi kahfihim 300 sinin. Silakan Abu Isa Tirab. Walabithu waw alama hasab qublah. Labithu fi'lun madin, fi'lun madin mabniyun ala sukun. Labithu fi'lun madin, fi'lun madin mabniyun ala, mabniyun ala dhammi, ala dhammi. Naam, litisalihi bi wawil jama'ah wal waw fa'ilun, waw domir mutasil, domirun mutasilun mabni ala sukun, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Harfu jar kahfihim ism majrurun bifi wa alamatu raf'ihi al-kasrah wa huwa mudhaf ya him fi mahalli jarin fi mahalli him domir mutasil, domir apa, domirun mutasil dan bermutasil fi mahali jarin. Mahali jarin. Iya. Salasa. Dorfu, dorfun, dorfu zaman mansub. Dorfu zaman mansub. Alamatun nasbi. Wa alamatun nasbi al-fathah. Bahwa. Bahwa mudhaf. Mi'atin. Mi'atin. Mudhafun ilaih. Majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Iya. Sinina. Sinin. Sinina badal min salas, badal min salasin wa badalu, wa badalul marfu, wa badalul majruri majrurun iya misluhu, wa badalu majrurin majrurun misluhu wa alamatu jarrihi al ya'u niyabatan 'anil kasrati, niyabatan 'anil kasrati li annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Iya, ahsanta. Alladzina ja'alul qur'ana idzin. Naam. Alladzina, enggak usah di-irob, langsung ja'alu saja Abu Salma. Ja'alu. Ja'alu fi'lun wa fa'ilun. Iya, atau fi'lun, fi'lun madin mabni ala domi. Kemudian al-wawu. Al-wawu. Oh, al-wawu Domirun mutasilun. Iya. Mabniun ala sukun fi mahali rafin fa'il. Iya, aksanta. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihi fathah. Iya. Idzin. Idzin maf'ulun tsani. Maf'ulun tsani yang tadi mansub. Al-Qur'ana maf'ulun awal. Mansub ya. Iya, mansub. Lalu idzin. Idzin maf'ulu tsani mansub wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan anil fathati li'annahu mulhaq bi jami'il mudzakkari salim. Ya, ahsanta. Syakalatna amwaluna wa ahluna. Syakalatna amwaluna wa ahluna. Nah, harta-harta kami dan keluarga kami menyibukkan kami. Harta-harta kami dan keluarga kami menyibukkan kami, atau kami tersibukkan oleh harta dan keluarga kami. Di Arab. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Syaghalatna. Syaghala fi'lun madin. Iya. Mabniun al-fathi. Naam. Wa ta'u li ta'nis. Ta'u ta'nis sakinah. Iya. Wa na domirun mutasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Iya, maf'ul bih muqaddam, aksanta. Amwaluna. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammah wa huwa adhahirah ala akhirihi. Naam. Wa huwa mudhaf. Iya. Wa na domirun mutasilun fi mahallin jarin mudhafun ilaih. Iya. Wa ahluna al-wawu atofah. Wawu harfu atfin. Al-wawu harfu atfin. Atau wawu wawul atifa. Kalau ringkasnya wawul atifa, boleh. Al-wawu atifa. Ya. Ahluna maktufun ala maqablahu marfu'un wa alamatu raf'il alwawu niabatan anidhommah li'annahu mulhaq bijam'il mudhakkar salim. Ya. Wa huwa mudhaf. Wa na domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Naam. Ya, berikutnya min ausati ma tut'imuna ahlikum. Mana syahid ini? Ahlikum. Syaitnya adalah ahlikum. Sebagai apa ahlikum? Mafulun bihi. Nah, mafulun bihi untuk tut'imuna. Mahlikum mafulun bihi mansub alamatu nasbihi. Ya niabatan anil fathi li'anahu mulhaq bijam'il mudhakar salim. Nah. Wahu mudhafkum bimahlijarin mudhafun ilai. Ila ahlihim. Mana syaitnya? Ahlihim. Nah, ahlihim. Ahlihi majrur bi ila wa alamatu jarihi. Ya, niabatan. Niabatan anil kasroti. Niabatan anil kasroti. Naam. Li'anahu mulhaq bijam ilmu dakar salim. Wahu mudab him bimali jarin mudafun ilai. Lalu inna kitabal afrori lafi illiyin. Wa ma adroka ma illiyun. Sekarang di Irob. Kalimat sempurna di Irob. Kalau yang tadi enggak sempurna maka anak Irob. Siapa mau Irob? Baiknya dikasihkan. Inna kitabal afrori lafi illiyin. Sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang berbakti berada di illiyin. Nama surga illiyin. Illiyun. Ya, lanjutan. Irob. Inna harfu tauqidin wa nasbin. Iya. Kitaba ismu inna ala mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahirah li'annahu ismul mufrad. Al-abrar wa huwa mudhaf. Al-abrar mudhafun ilai. Iya. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-zahira. Lam. Lafi. Lam musahlaqa. Lam musahlaqa. Lam musahlaqa fi harfu jar illiyin jar majrur bi fi wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil kasrah li'an apa li'annahu mulhaq mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Iya. Mau di Eropa yang sebelahnya atau Abu Sofnat berganti. Wa ma adraka ma'iliyun atau lanjutkan. Lanjutan silakan. Waw ala hasama qabla. Alas itu di tengah. Kalau ini kelihatan di waw atfin. Waw harfu atfin. Kelihatan dan melihat pada sebelumnya. Iya. Waw harfu atfin lalu waw harfu atfin. Wa ma adraka dan apakah engkau tahu apa itu iliyun? Nah. Ma ma ismu ismun istifham hamin ya fi mahalli raf'in mubtada. Iya. Fi mahalli raf'in mubtada adraka fi apa? Fi'lun madin. Fi'lun madin mabni 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Kaf dhamirun muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ma maf'ul bihi awal. Maf'ul bihi awal. Iya. Ma ma isim istifham lagi. Isim istifham illi apa? Mabni mabni ala sukun fi mahali fi mahali raf'in raf'in mubtada mubtada. Naam. Illiyun khabar mubtada marfu'. Khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'ani dhammah. Naam. Li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Iya. Wa jumlatu min mubtada wa khabar wa jumlatu min mubtada wal khabar maksudnya fi... ma'iliyun ya jumlah ma'iliyun maksudnya wa jumlatu min minal mubtada'i wa khabarihi fi mahali fi mahali nasbin maf'ulun maf'ulun sanin maf'ul yang kedua li'adro maf'ulun sanin li'adro karena adro tadi memiliki dua maf'ul kan maf'ul pertama maf'ul pertama kaf maf'ul keduanya mana li ma'iliyun jumlah lalu setelah itu ada jumlah lagi wa jumlatu ya jumlah adrok adroka ma'iliyun nah jumlah fi'il dan maf'ul pertama dan maf'ul kedua itu kan jumlah ya itu menjadi fi mahali raf'in khobar untuk mubtada yang ma tadi yang setelah wawu mengerti jadi di situ ada jumlah ada anak ada kalimat ada anak kalimat 6 tarqofikum ada induk kalimat dan ada anak kalimatnya. Ada pertanyaan? Contoh-contoh untuk yang mulhaq. Yang enggak terbatas ini sebatas contoh. Masih ada contoh-contoh yang lain, baik di Al-Qur'an, di hadis ataupun di syair atau ucapan mereka sehari-hari. Nah, maksud dari sama'i mulhaq sama'i itu isim-isim yang telah mereka tetapkan mengikuti i'rab jamak mudzakkar salim maka kita ikuti isim itu sebagai isim mulhaq kepada jamak mudzakkar salim bukan dari sisi membatasi contohnya bukan. Nah, itu ya. Nah, sehingga kita enggak bisa katakan qalamun apa artinya? Pena. Apa jamaknya? Qalamuna. Kenapa mulhaq dengan jamak mudzakkar salim? Yang mulakan siapa? Ana yang mulhakan, enggak ya, boleh seperti itu. Ada enggak orang Arab memulhakan kolamun menjadi kolamuna? Nah, enggak ada. Itu maksudnya sama i. Ya. Seperti misalkan antum bikin rojulun, apa jamaknya? Antum bilang rojuluna. Dibikin jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia laki-laki. Kita bikin jamaknya menjadi rojuluna. Nah, ada enggak memenuhi syarat enggak? Nama bukan nama. Sifat bukan sifat. Ya kan? Nah, maka tidak bisa kita jadikan sebagai jamak mudzakkar salim. Kalau dia bilang kalau orang ini menjawab, ya kita jadikan dia itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Mulhaq artinya enggak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim namun di i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Maka kita katakan siapa yang memulhaqkannya? Antum atau orang Arab? Ya itu artinya apakah sudah ada sama'i, sudah berlaku pada orang-orang Arab dari dahulu yang buktinya ada di kitab-kitab mereka. Jawabannya enggak tahu. Ini saya sendiri yang mulhakkan. Ya enggak bisa berarti. Ya, itu. Nah, yang dimaksud dengan mulhak berarti mulhak. Baik mulhak kepada musanna, mulhak kepada jamak mudzakkar salim, mulhak kepada jamak muannats salim. Itu sudah perkara yang mengikuti yang sudah berlaku pada mereka. Nah, itu ya. Kecuali kalau dalam perkara wababuhu, ini masuk dalam babnya. Masuk dalam babnya, maka kita ambil babnya tersebut. Meskipun enggak ada contoh bukti di Al-Qur'an, di hadis atau di syair, namun ini masuk dalam babnya, ya kita ambil. Seperti apa? Isrun dan babnya sampai tis'in. Nah, maka kita katakan thamanun. Thamanun bisa enggak dari sama mufrad al-thamani atau thamanin ya, menjadi thamanun. Bisa enggak? Bisa. Karena masuk dalam babnya. Meskipun ketika kita buka Al-Qur'an, hadis atau syair mereka belum tentu ada contoh thamanun. Bisa dimengerti? Nah, karena itu masuk dalam babnya. Nah, barakallahu'alaikum. Iya, dihafal dalam artian menghafal yang sudah berlaku atau yang masuk dalam babnya, syaratnya berarti. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau enggak ada, kita cukupkan pertemuan kita pagi ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.